Macam mana nak suruh orang tutup aurat? Kadang-kadang dia cakap ada melenting. Saya tak tutup aurat pun. Saya solat lah. Saya puasa lah. Saya pergi umrah lah. Saya pergi haji lah. Saya tak buat maksiat pun. Jawabnya, tutup aurat tu adalah wajib. Maka tak tutup buat maksiat lah tu. Jadi tak faham. Nah, sebab tu bila tak faham, pergilah dengar orang mengajar. Nak, dia ni dalam rapat duduk-duduk rumah boleh dengar. Ada kuliah, ada. Jom tanya ustaz. Tahu tak? Ada pula dia kata tak pakai tak tudung rambut tapi dia tak buat maksiat. Neh? Tak tudung kepala tu adalah engkau perintah Allah. Allah kata ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Betul tak? Wahai nabi, wajib kau suruh binimu, anak-anak perempuanmu dan orang-orang perempuan yang beriman supaya mereka menutup kepala-kepala mereka. Nah, yang demikian itu supaya berbeza mereka daripada perempuan-perempuan kafir laknatullah yang tidak menutup kepala.